Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 68. Kitab Rahasia-Rahasia Haji. Bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Sebab bagi tahalul adalah tiga. Melimparkan jumrah, bercukur atau menggunting, dan bertawaf. Di mana tawaf itu menjadi rukun. Manakala telah dilaksanakan dua dari yang tiga ini, maka berhasillah satu dari dua tahalul. Dan tidak berdosa mendahulukan dan mengemudiankan dengan yang tiga tadi, serta penyembelihan kurban. Tetapi yang lebih baik ialah melimparkan jumrah, kemudian menyembelih kurban, kemudian menggunting atau mencukur, kemudian bertawaf. Dan sunat bagi imam atau kepala pemerintahan pada hari ini, berpidato sesudah tergelincir matahari, yaitu pidato atau khutbah, wada. Rasulullah SAW pada haji ada empat khutbah. Khutbah pada hari ke-7 Dzulhijjah, khutbah hari Arafah atau hari ke-9, khutbah hari raya, dan khutbah hari nafar pertama atau hari keberangkatan pertama dari Mina ke Mekah. Semua khutbah ini dilaksanakan sesudah tergelincir matahari dan khutbahnya satu-satu, selain dari khutbah hari Arafah. Maka itu adalah dua khutbah, di mana di antara keduanya duduk sebentar. Kemudian apabila telah selesai dari tawaf, maka kembalilah ia ke Mina untuk mabit atau bermalam dan melemparkan jumrah. Lalu ia bermalam pada malam itu di Mina dan dinamakan malam Al-Qar atau malam menetap di Mina sesudah hari raya haji. Karena para jamaah haji itu pada keesokan harinya menetap di Mina dan tidak berangkat. Apabila telah siang hari kedua dari hari raya dan telah tergelincir atau jawal matahari, niscaya mandilah untuk pelimparan dan menuju ke jamrah pertama atau jamaratul ula dan mengiringi Arafah yang mula berjumpa apabila kita dari Arafah. Jamrah itu di sebelah kanan jalan besar dan dilimparkan kepadanya dengan 7 butir batu. Apabila telah selesai, lalu berjalan sedikit dari kanan jalan besar dan berhenti dengan menghadap ke kiblat. Lalu mengucap pujian kepada Allah Ta'ala atau mengucapkan Alhamdulillah. Membaca tahlil, membaca La ilaha illallah, bertakbir dan berdoa dengan kehadiran hati dan khusyuk seluruh anggota badan. Berhenti dengan menghadap ke kiblat kira-kira selama membaca surat Al-Baqarah dengan menghadapkan diri kepada berdoa. Kemudian lalu maju menuju ke arah jamrah tengah atau jamaratul wusta dan melemparkannya sebagaimana melemparkan jamrah pertama dan berhenti sebagaimana berhenti pada jamrah pertama. Kemudian lalu maju menuju jamrah Al-Aqabah dan melemparkan 7 kali. Dan janganlah mengerjakan suatu pekerjaan, tetapi kembalilah ke tempat tinggal. Dan bermalam pada malam itu di Mina. Dan malam ini dinamakan malam nafar pertama. Dan berpagilah di situ. Maka apabila telah mengerjakan sholat duhur pada hari kedua dari hari Tasrik, niscaya ia melimparkan pada hari ini 21 butir batu, seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memilih di antara berdiam di Mina atau kembali ke Mekah. Kalau ia keluar dari Mina sebelum terbenam matahari, maka tidak apa-apa atasnya. Kalau ia bertahan sampai malam, maka tidak boleh baginya keluar lagi. Tetapi haruslah bermalam, sehingga ia melimparkan pada hari nafar kedua. Hari nafar kedua, 21 butir batu, seperti yang lalu. Tentang tidak bermalam dan melimparkan itu dikenakan penyembelihan dam, dan hendaklah disedekahkan dagingnya. Dan boleh ia berziarah ke Baitullah pada malam-malam di Mina, dengan syarat ia tidak bermalam selain di Mina itu. Adalah Rasulullah SAW berbuat yang demikian. Diriwayatkan Abu Dawud dari Tawus. Dan tidaklah meninggalkan menghadiri segala salat fardu bersama imam di Masjid Al-Kaif, karena keutamaannya besar sekali. Apabila bertolak dari Mina, maka yang lebih utama ia bertempat di Al-Mahsab daripada di Mina dan bersolat asar, maghrib, dan isya, dan tidur sebentar. Maka itulah sunnah Nabi. Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Dan diriwayatkan segolongan dari sahabat radhiyallahu an, kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka tidaklah sesuatu atasnya. Jumlahan ke-8, tentang cara umroh dan apa-apa sesudahnya, sampai kepada tawaf wada. Barang siapa bermaksud mengerjakan umroh sebelum haji atau sesudahnya, menurut kesukaannya, maka hendaklah ia mandi dan memakai pakaian ihram, sebagaimana telah diterangkan dahulu pada haji. Ia melakukan ihram umroh dari mikotnya. Mikotnya yang lebih utama ialah Al-Jirana, kemudian At-Tan'im, kemudian Al-Hudaibiyah. Ia meniatkan umroh, membaca talbiyah, menuju Masjid Aisyah radhiyallahu anha, bersolat 2 rakaat, dan berdoa apa yang dikehendakinya. Kemudian kembali ke Makkah, di mana ia membaca talbiyah sampai masuk ke Masjidil Haram. Apabila telah masuk masjid, maka ia meninggalkan talbiyah, lalu bertawaf 7 kali dan bersa'i 7 kali, seperti telah kami jelaskan dahulu. Apabila itu telah selesai, maka ia bercukur atau menggunting dan telah sempurnalah umroh dengan demikian. Orang yang bermukim di Makkah, seyogyanya membanyakkan umroh dan tawaf. Dan hendaklah membanyakkan melihat ke Baitullah. Apabila ia masuk ke Baitullah, maka hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat di antara 2 tiang Baitullah. Maka itulah yang lebih utama. Dan hendaklah masuk dengan kaki terbuka, dengan sikap memuliakan. Ditanyakan sebagian mereka, adakah engkau masuk ke bait Tuhanmu pada hari ini? Maka menjawab, demi Allah, saya tidak melihat 2 tapak ini patut untuk tawaf keliling bait Tuhanku. Bagaimana dapat saya melihat keduanya patut untuk saya letakkan pada bait Tuhanku? Sedang saya mengetahui bagaimana keduanya berjalan dan kemana keduanya berjalan. Dan hendaklah membanyakkan minum air zam-zam dan mengambil minuman itu dengan tangannya sendiri tanpa menggantikan dengan orang lain, jikalau mungkin. Dan hendaklah minum dengan sepuas-puasnya sehingga memenuhi perut serta hendaknya membaca doa yang artinya, ya Allah, Tuhanku, jadikanlah kiranya air zam-zam itu obat dari segala penyakit dan kesakitan dan anugerailah aku keikhlasan, keyakinan, dan keafiatan di dunia dan di akhirat. Bersabda Nabi SAW, ma'uzam zama lima suribalah. Artinya air zam-zam itu untuk apa yang diminumkan baginya. Artinya, menyembuhkan akan apa yang dikasatkan dengan dia. Jumlahan ke-9, tentang tawaf wida. Manakala ingin kembali ke tanah air sesudah selesai dari menyempurnakan haji dan umroh, maka pertama-tama hendaklah menyelesaikan segala pekerjaan, hendaklah mempersiapkan kendaraan, dan hendaklah membuat perbuatannya yang terakhir, bertawaf wada. Wida itu ialah dengan melakukan tawaf 7 kali sebagaimana telah diterangkan dahulu, tetapi tanpa berlari-lari dan berjalan cepat. Apabila telah selesai dari tawaf wida, maka mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim dan meminum air zam-zam. Kemudian datang ke Multazam dan berdoa, serta merendahkan diri dan hati atau tadarruk seraya membaca doa yang artinya, Ya Allah, Tuhanku, bahwa al-bait ini adalah baitmu, dan hamba ini adalah hambamu, putra hambamu yang laki-laki dan putra hambamu yang wanita. Engkau tanggungkan akan aku barang yang engkau mudahkan bagiku daripada makhlukmu, sehingga engkau jalankan aku di dalam segala negerimu, dan engkau sampaikan akan aku dengan nikmatmu, sehingga engkau tolong akan aku untuk menunaikan segala manasikmu. Jika ada keridhaanmu padaku, maka tambahkanlah itu padaku. Jika tidak, maka anugerahilah nikmat sekarang sebelum berjauhan aku dari baitmu. Inilah waktu kepergianku, jika engkau izinkan bagiku tanpa pergantian dengan engkau dan bait engkau, dan tidaklah karena benci kepada engkau dan bait engkau. Ya Allah Tuhanku, sertakanlah akan aku keafiatan pada badanku dan peliharalah pada agamaku. Baguskanlah tempat perpindahanku dan anugerahilah ketaatan kepadamu selama-lamanya. Selama engkau kekalkan akan aku. Kumpulkanlah bagiku kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Tuhanku, janganlah kiranya engkau jadikan ini penghabisan masaku dengan baitmu al-haram. Dan kalau engkau jadikan ini yang penghabisan bagi masaku, maka gantikanlah bagiku daripadanya dengan surga. Yang lebih disunatkan ialah tidak berpaling pandangannya dari Baitullah sampai hilang dari pemandangan Baitullah itu. Jumlahan ke-10 tentang ziarah ke Madinah dan adab-adabnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menziarahi aku sesudah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahi aku ketika hidupku. Diriwayatkan At-Tabarani dan Ad-Darqutni dari Ibnu Umar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperoleh kesanggupan dan tidak pergi mengunjungi aku, maka dia telah benci kepadaku. Diriwayatkan Ad-Darqutni, Ibnu Hibban dan Al-Khatib dari Malik dan Ibnu Umar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa datang kepadaku berziarah yang tidak penting baginya selain daripada menziarahi aku, niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala supaya aku bersyafaat kepadanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Barang siapa bermaksud berziarah ke Madinah, maka hendaklah banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW di jalanan. Apabila pandangannya tertuju ke dinding-dinding dan pohon-pohonan di Madinah, maka hendaklah ia membaca doa yang artinya, Ya Allah Tuhanku, inilah tanah haram Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia bagiku pemeliharaan dari neraka dan keamanan dari azab dan buruk hisab. Hendaklah mandi sebelum masuk ke Madinah pada sumur Al-Harrah. Hendaklah memakai bau-bauan dan berpakaian yang terbersih dari segala pakaiannya. Dan apabila memasuki Madinah, maka hendaklah masuk dengan merendahkan diri dan mengagungkan Madinah. Dan hendaklah membaca doa yang artinya, dengan nama Allah atas dan di atas agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat masuk kebenaran dan keluarkanlah aku pada tempat keluar kebenaran. Dan jadikanlah bagiku daripada pihakmu akan kekuasaan yang menolong. Kemudian menuju masjid dan terus masuk. Dan mengerjakan sholat 2 rakaat di samping mimbar dan membuat tiang mimbar setembang bahu kanannya. Dan menghadap tiang yang di sisinya itu peti dan adalah lingkungan yang pada kiblat masjid itu adalah 2 matanya. Itulah tempat berhenti Rasulullah SAW sebelum masjid itu dirubah bentuknya. Dan hendaklah diusahakan dengan sungguh-sungguh bersolat dalam masjid pertama sebelum ditambah luasnya. Kemudian datang ke kuburan Nabi SAW lalu berhenti di sisi mukanya, yaitu dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke dinding kuburan, kira-kira 4 hasta dari tiang yang di sudut dinding kuburan, dan dijadikan kandil atau lampu yang bergantung di atas kepalanya betul. Dan tidaklah termasuk sunat menyentuh dinding dan menciumnya, tetapi berdiri jauh adalah lebih mendekati kepada penghormatan. Maka berdirilah, seraya mengucapkan, salam kepadamu, wahai Rasulullah. Salam kepadamu, wahai Nabi Allah. Salam kepadamu, wahai kepercayaan Allah. Salam kepadamu, wahai kekasih Allah. Salam kepadamu, wahai yang dibersihkan Allah. Salam kepadamu, wahai pilihan Allah. Salam kepadamu, wahai Ahmad. Salam kepadamu, wahai Muhammad. Salam kepadamu, wahai Ahya, Ayah Al-Qasim. Salam kepadamu, wahai penghapus kesalahan. Salam kepadamu, wahai pengganti orang sebelumnya. Salam kepadamu, wahai penghimpun. Salam kepadamu, wahai pembawa kabar gembira. Salam kepadamu, wahai pembawa kabar takut. Salam kepadamu, wahai yang sangat bersih. Salam kepadamu, wahai yang bersih. Salam kepadamu, wahai yang termulia dari anak Adam. Salam kepadamu, wahai penghulu dari segala rasul. Salam kepadamu, wahai kesudahan segala nabi. Salam kepadamu, wahai rasul Tuhan sarwa sekalian alam. Salam kepadamu, wahai pahlawan kebajikan. Salam kepadamu, wahai pembuka kebaikan. Salam kepadamu, wahai nabi kerahmatan. Salam kepadamu, wahai penunjuk umat. Salam kepadamu, wahai pahlawan yang gemilang-gemilang. Salam kepadamu dan kepada kaum keluargamu. Dan telah dihilangkan Allah dari mereka kekotoran dan disucikan mereka dengan kebersihan. Salam kepadamu dan kepada para sahabatmu yang baik-baik dan kepada para istrimu yang suci, ibu orang-orang mukmin. Dibalasi engkau oleh Allah daripada kami, yang lebih utama daripada apa yang dibalasinya akan seorang nabi dari kaumnya dan seorang rasul dari umatnya. Diberi rahmat oleh Allah kepadamu tiap kali disebut akan kamu oleh orang-orang yang menyebutkan dan tiap kali dilupakan akan kamu oleh orang-orang yang melupakan. Diberi rahmat oleh Allah kepadamu dalam orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian, seutama, sesempurna, setinggi, semulia, sebaik dan sesuci apa yang telah diberikan rahmat olehnya kepada seseorang daripada makhluknya. Sebagaimana ia melepaskan kami dengan sebabmu daripada kesesatan, dan ia menganugerahkan kami dalam melihat dengan sebabmu daripada kebutaan, dan ditunjukinya kami dengan sebabmu daripada kebodohan. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa engkau hambanya, rasulnya, kepercayaannya, kebersihannya, pilihannya, dari makhluknya. Aku mengaku bahwa engkau sampaikan kerasulan risalah, telah engkau laksanakan kepercayaan amanah, telah engkau nasihatkan umat, telah engkau berjihad dengan musuhmu, telah engkau tunjuki umatmu, dan telah engkau berbakti kepada Tuhanmu. sehingga datanglah kepadamu keyakinan. Maka diberi rahmat oleh Allah kepadamu dan kepada kaum keluargamu yang baik-baik. Diberinya kesejahteraan, kemuliaan, kedermawaan, kedermawanan, dan kebesaran. Kalau ada membawa pesan untuk disampaikan salam kepada Nabi dari orang, maka ucapkanlah salam kepadamu dari si Anu. Salam kepadamu dari si Anu. Kemudian mundur kira-kira sehasta, lalu memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena kepalanya di sisi bahu Rasulullah s.a.w. dan kepala Umar radhiyallahu an di sisi bahu Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian mundur lagi kira-kira sehasta, lalu memberi salam kepada Al-Faruq Umar radhiyallahu an, seraya mengucapkan salam kepadamu berdua, wahai wasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong Rasul dan menegakkan agama selama Rasul masih hidup, dan yang berdiri di tengah-tengah umatnya sesudahnya dengan segala urusan agama, di mana kedua engkau pada yang demikian itu mengikuti jejaknya dan bekerja menurut sunnahnya. Maka dibalas sekiranya kedua engkau oleh Allah dengan sebaik-baik apa yang dibalasinya kepada kedua wazir Nabi dari agamanya. Kemudian kembali, lalu berdiri di sisi kepala Rasulullah SAW di antara kuburan dan tiang sekarang dan menghadap kiblat. Dan hendaklah memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya dengan membanyakkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau berfirman dan firman Engkau itu benar. Artinya, walau mereka itu ketika menganiaya diri sendiri datang kepada Engkau, lalu mereka memohonkan ampun kepada Tuhan, dan Rasul memohonkan ampun pula untuk mereka, tentulah mereka akan mendapati Allah itu penerima taubat dan penyayang. Surat An-Nisa ayat 64. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kami telah mendengar firman-Mu, kami taati perintah-Mu, dan kami maksudkan akan Nabi-Mu, di mana kami memohonkan syafaat dengan sebabnya kepadamu pada segala dosa kami, dan barang yang memberatkan belakang kami daripada segala dosa kami, dan bertobat dari kesalahan kami, yang mengakui dengan segala kesalahan dan keteledoran kami. Maka terimalah tobat, wahai Tuhanku, kepada kami. Berikanlah akan nabimu ini syafaat pada kami, dan tinggikanlah akan kami disebabkan kedudukannya pada sisimu dan haknya padamu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala orang muhajirin dan ansar. Ampunilah kami dan segala saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Ya Allah Tuhanku, janganlah engkau jadikan ini penghabisan waktu menziarahi kuburan nabimu dan tanah harammu, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Kemudian datang ke Raudhah. Raudhah ialah tempat antara mimbar dan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Masjid Madinah sekarang. Ar-Raudhah artinya kebun. Penerjemah. Lalu bersolat padanya dua rakaat dan membaca doa apa yang disanggupi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang di antara kuburanku dan mimbarku adalah suatu kebun atau raudhah dari kebun-kebun surga, dan mimbarku adalah di atas kolamku. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan berdoalah di sisi mimbar dan disunatkan meletakkan tangan atas puncak tiang mimbar yang di bawah, di mana adalah Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atasnya ketika berkhutbah. Dan disunatkan datang ke Bukit Uhud pada hari Kamis dan menziarahi kuburan orang-orang syahid atau syuhada di situ. dan bersolat subuh di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar dan kembali ke masjid untuk sholat duhur. Maka tidaklah luput suatu fardu pun dari berjamaah di dalam masjid. Dan disunatkan keluar tiap-tiap hari ke baki sesudah mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berziarah ke kuburan Utsman radhiyallahu an dan kuburan Al Hasan bin Ali radhiyallahu an. Juga di situ kuburan Ali bin Husain, Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad. Diridhai Allah kiranya mereka sekalian. Dan melakukan sholat di Masjid Fatimah radhiyallahu an dan berziarah ke kuburan Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Sofiyah makci atau ammah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan itu semuanya dibaki dan disunatkan datang ke Masjid Quba pada tiap-tiap hari Sabtu dan bersalat padanya. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya lalu datang ke Masjid Quba dan bersalat padanya, niscaya adalah menyamai pahala mengerjakan umrah. Dirawikan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Sahih bin Hunayf. Dan datang ke sumur Urais, di mana diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meludah ke dalamnya. Sumur itu di samping Masjid Quba. Maka berwudulah dari sumur itu dan meminum airnya. Dan datang ke Masjid Al-Fat, yaitu di atas Al-Khandaq. Al-Khandaq yaitu parit pertahanan pada perang Al-Khandaq yang terkenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penerjemah. Dan begitu juga mendatangi masjid-masjid yang lain dan segala tempat ziarah. Dan dikatakan bahwa semua tempat ziarah dan masjid-masjid di Madinah adalah 30 tempat yang dikenal oleh penduduk negeri. Maka hendaklah dikunjungi apa yang disanggupi. Dan begitu pula dikunjungi sumur-sumur di mana Rasulullah SAW ada berwudu, mandi, dan minum daripadanya. Yaitu 7 sumur. Karena mengharapkan untuk kesembuhan dan barokah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumur itu ialah sumur Urais, sumur Hak, sumur Raumah, sumur Gharas, sumur Bidah, sumur Basah, dan sumur As-Suqiyah. Kalau mungkin bermukim di Madinah serta dapat menjaga kehormatan Madinah, maka memperoleh kelebihan besar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang bersabar pada menempati Madinah dan kesengsaraan yang diperolehnya di Madinah, maka adalah aku bersyafaat baginya pada hari kiamat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sanggup untuk mati di Madinah, maka hendaklah mati di situ. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu mati di Madinah, melainkan aku memberikan syafaat atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kemudian, apabila telah selesai dari segala pekerjaan dan bermaksud keluar dari kota Madinah, maka disunatkan mendatangi kuburan yang mulia dan mengulangi doa ziarah seperti dahulu. Dan mengucapkan wada atau selamat tinggal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermohon kepada Allah Azza wa Jalla akan karunia-Nya, akan dikaruniakan kepadanya untuk dapat kembali lagi ke Madinah dan meminta keselamatan dalam perjalanan pulang. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat di Raudhah kecil, yaitu tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ditambahkan bilik kecil atau kamar dalam masjid. Apabila keluar, maka hendaklah mengeluarkan yang pertama kakinya yang kiri, kemudian kakinya yang kanan. Dan hendaklah membaca doa yang artinya, ya Allah Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, dan janganlah jadikan ini masa yang terakhir dengan Nabi-Mu. Hapuskanlah segala dosaku dengan menziarahinya, sertakanlah bagiku keselamatan dalam perjalananku, dan mudahkanlah kembaliku kepada keluarga dan tanah airku dengan selamat sejahtera. Wahai yang Maha Penyayang, dari segala yang penyayang. Dan hendaklah bersedekah kepada tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kesanggupan. Dan hendaklah mengunjungi segala masjid antara Madinah dan Makkah dan mengerjakan salat padanya, yaitu 20 tempat.